إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa mendapatkan nikmat majlis ta'lim tempat ini. Melanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah sampai pada bab yang keberapa? Pada bab ke-49, bab terakhir yang kita baca di tempat ini adalah bab tentang kufruhum fi ba'di ayatillah. Pengkafiran mereka, yakni sikap penentangan mereka terhadap sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini dari kaum muslimin sangat penting bagi kita umat Islam. Dikarenakan penyakit ini banyak menimpa umat Islam. Mengimani sebagian dan mengkafiri sebagian. Menerima sebagian dan menolak sebagian. Ini juga bentuk kekafiran. Ulaika humul kafiruna haqqan. Orang yang melakukan hal ini juga disebut sebagai orang-orang yang kafir secara apa? Hakiki. Kenapa demikian? Dikarenakan mengkafiri sebagian dalam syariat Islam itu berarti mengkafiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang menetapkan dan menciptakan syariat itu. Walaupun hanya beberapanya saja. Sebagaimana orang yang mengkafiri sebagian Al-Quran, maka dia dihukumi seperti mengkafiri Al-Quran secara total. Sudah lewat pembahasannya. Disebutkan diantaranya dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Imam Abu Uthman Sabuni, ucapan para salaf, di antaranya ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kafara bi harfin min al-Qur'an faqad kafara bil Qur'an kulli." Barang siapa yang dia mengkafiri satu huruf saja dalam Al-Qur'an, maka dia itu semisal mengkafiri Al-Quran semua. Dikarenakan yang dia kafiri itu kalam Allah. Ucapan Allah juga. Dia berarti tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan kalimat itu. Kembalinya adalah kepada tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita ulas kembali bab yang ke-49 ini. Kalau sudah kita baca dalam pertemuan sebelum ini, ya berarti kita mengulang. Kalau kita belum membacanya, berarti kita membaca pada kesempatan malam hari. Hadirin kaum muslimin, pembahasan kita adalah tentang juhdu ba'diha. Ahlul jahiliyah, mereka menentang sebagian di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keterangan dari Syekh Shalal Fauzan. Syarahnya beliau mengatakan ahlul jahiliyyati mutafawitun. Ahlul jahiliyah mereka berbeda-beda. Fittakdzibi bi ayatillah. Dalam apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam tidak percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Minhum, di antara mereka, man yakdzibu bi ayatillah kulliha. Di antara mereka ada orang-orang yang mendustakan, yakni tidak percaya, mengatakan bohong dan dusta semua isi Al-Qur'an. Wala yu'minu bi kitabi min kutubillah. Jenis ini mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak percaya dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Memang mereka mengkafiri total, tidak sama sekali mempercayainya. Ini musyrikin yang menolak Al-Qur'an, menolak syariah secara total. Apakah ada musyrikin yang menerima sebagian dan menolak sebagian? Yang berikutnya nanti akan beliau sebutkan. Ala Syekh belum melanjutkan ucapannya. Kama alaihil musyrikun alladziina la yu'minuuna bil anbiya' jumlatan wa tafsila. Sebagaimana ini terjadi pada kaum musyrikin yang mereka tidak beriman kepada para nabi secara total, globalnya maupun secara rincinya. Mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau percaya sama sekali. Min babi aula la yu'minuna bil kutub munazzal min Allah. Lebih lagi kata beliau, mereka tidak beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang terdahulu. Ini jenis yang pertama. Kalau ada orang yang musyrik menolak semua ajarannya Rasul, maka dia jenis yang pertama ini. Wa minhum, di antara mereka, di antara kalangan ahlul jahiliyah, man yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Di antara ahlul jahiliyah ada yang beriman kepada sebagian dan mengkafiri sebagian. Seperti siapa mereka? Kal Yahudi wan Nasara. Seperti kaum Yahudi dan Nasara. Wa man amana bi ba'dil kitab wa kafara ba'di. Sebagaimana di antara mereka ada yang mengimani sebagian Al-Qur'an dan mengkafiri sebagian yang lainnya. Fa innahu mithlu man kadzaba bihi kullih. Orang yang jenis kedua ini mengaku mengimani sebagian dan mengkafiri sebagian, mengaku diri mereka masih ada iman, masih ada percaya, tetapi menolak sebagian yang lainnya, mereka ini hukumnya apa dalam Islam? Fainahu mithlu man kadzaba bihi kullah. Hukumnya sama dengan orang yang tidak percaya dengan total. Yang kedua, hukumnya sama dengan yang pertama tadi. Yakni apa? Kafir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Kita sebutkan contoh. Musyrikin adalah sebuah dosa yang menimpa mereka-mereka yang notabene mengenal Allah, meyakini Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Khalik sang pencipta, meyakini Allah sebagai Razik sang pemberi rezeki, meyakini itu, meyakini. Tetapi dia menyekutukan Allah dengan meminta-minta rezeki kepada selain Allah, menganggap adanya kekuatan selain Allah yang bisa memberikan penglarisan dan rezeki. Maka orang seperti ini beriman sebagian dan mengkafiri sebagian. Dia merasa beriman kepada Allah, merasa meyakini Allah sebagai Rabb-nya, merasa meyakini Allah sebagai sang penciptanya. Dia merasa mukmin dengan keyakinan itu, padahal dia menolak keyakinan tauhid dari sisi lain. Kita tahu berdoa itu hanya kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku saja. Tapi ada di antara kaum muslimin yang meyakini Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Razik, tetapi dia masih berdoa kepada tempat-tempat dan penunggu-penunggu yang wingit, yang angker, tempat-tempat penembahan dan yang semisalnya. Maka mereka ini kaum muslimin mengklaim diri mereka beriman sebagian, mengkafiri sebagian, maka hukumnya sama. Kasihan. Merasa dirinya ahlu tauhid, bahkan merasa dirinya sebagai orang yang mukmin, padahal mereka mengkafiri tauhid dari sisi yang lain. Ini. Maka hukumnya sama. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab?" "Watakfuruna bi ba'din?" Apakah kalian beriman kepada sebagian dan kalian mengkafiri sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa hizn fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang seperti itu kecuali kehinaan di dunia. Wa yaumil qiyamati yuradduna ila ashadil 'adab. Dan mereka nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, akan dilemparkan kepada azab yang sangat dahsyat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau tadi kami angkat contoh penolakan dalam bentuk kesyirikan, dalam bentuk yang lainnya banyak. Ada orang yang berani terang-terang menolak Al-Quran dengan mengatakan ayat ini tidak relevan. Apa makna kalimat ini? Menolak untuk menerapkan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah ketinggalan zaman. Ini. Atau menolak hadis Nabi dengan alasan Nabi itu adalah orang zaman dulu, sehingga sabda-sabdanya beliau ia berkaitan dengan zaman dulu, beda dengan zaman sekarang. Hakadha kaum muslimin. Akhirnya menolak. Itu dilakukan terang-terangan. Tidak tutup-tutupan. Dikarenakan mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin kaum muslimin, Asy-Syaikh melanjutkan ucapannya. Fahum la yu'minun illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Maka mereka-mereka ini yang beriman kepada sebagian dan menolak sebagian yang lain, mereka ini tidak akan beriman, tidak akan ayat-ayat itu diimani, tidak akan hadis-hadis Nabi diterima illa kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Sehingga ujungnya adalah mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Afaro'aita manittakhada ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Al-Quran yang harus diimani. Hadis Nabi yang harus diimani. Diingkari dikarenakan dia mengimani hawa nafsunya lebih daripada ayat dan lebih daripada hadis. Mereka-mereka kaum muslimin, aqlaniyun. Contohnya, orang-orang yang beragama dengan mengedepankan logika akal mereka ketimbang wahyu. Akan mengalami benturan antara akal-akal mereka dengan wahyu. Tatkala akal mereka lebih masuk logika mereka, maka wahyu pun ditolak demi mengedepankan logika dan rasio berfikirnya mereka. Karena itu mereka disebut dengan aqlaniyun. Orang-orang yang beriman kepada akal lebih daripada wahyu. Mereka di jurang kekufuran yang menyeret kepada kekafiran, kemurtadan. Hadirin kaum muslimin, orang yang beriman itu di antara konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah apa? Alla yuqaddima qawla ghairihi ala qawli rasul. Konsekuensi kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak boleh kita mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Rasul. Itu konsekuensi atas pernyataan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun mereka para aqlaniyun yang beragama dengan akal, maka mereka mendahulukan akal-akal mereka, pendapat-pendapat mereka, akal-akal guru-guru mereka, rasio logika berpikir mereka dibandingkan dengan wahyu. Dan ini adalah sikap yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Na'udhu billah min dalik, thumma na'udhu billah min dalik. Mereka di jurang kekufuran. Walaupun kita tidak berani mengkafirkan sembarangan manusia, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan kufur. Kalau kita mengatakan perbuatannya kufur, itu belum tentu atau tidaklah tentu kita mengkafirkan pelakunya. Itu sebuah kaidah yang sudah berulang kali kami katakan. Ada kalimat kufrun duna kufrin. Amalannya amalan kufur, tetapi pelakunya tidak dikatakan kafir. Karena untuk mengklaim seorang itu kafir, kemudian kita menghalalkan darahnya, ini hukumnya berat dalam agama kita. Maka kita berbicara tentang sebuah amalan dan perbuatan yang untuk kita ilmui supaya kita jangan terjerumus pada amalan tersebut. Minimalnya, mereka-mereka adalah ahlul bid'ah yang mengekor hawa nafsu, yang selalu mengikuti hawa nafsu, yang tidak sesuai dengan sunnah. Minimalnya, mereka adalah ahlul bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu pasti sesat. Bukan ahlu sunnah. Karena sifat ahlu sunnah beriman secara total kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan tidak menolak satupun. Tidak menolak satupun. Ini Itu sudah menjadi sebuah konsekuensi. Dua kalimat syahadatain. Dan itu sudah berulang kali kita sampaikan dalam majlis-majlis kita. Sehingga iman itu tuntutannya adalah apa? Yu'minuna billahi wa rasulihi. Thumma lam yartabu. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Kemudian tanpa ragu. Sama sekali. Adapun mereka-mereka yang masih ada keraguan, maka mereka bukan mukmin. Rasul menyebutkan di dalam hadis, ketika malaikat menanyai setiap orang di dalam kuburnya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Rasul membagi manusia menjadi dua. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Amal mukmin. Adapun orang yang mukmin, maka dia bisa menjawab dengan baik dan benar. Wa amal murtab. Adapun orang yang masih ragu. Orang yang ragu, masuk padanya kafirin, musyrikin, murtabun. Mengaku mukmin tapi masih ragu dengan syariat ini. Maka mereka tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia begini, begini, begini, aku pun mengikutinya. Maka dipukul oleh malaikat dengan palu dari besi. Sehingga dia menjerit, kullu sami'u illal insu wal jin. Semua mendengar, kecuali manusia dan jin. Wala sami'u la sa'iku. Kalau manusia dan jin mendengar, maka sungguh mereka akan pingsan. Karena saking mengerinya, saking mengerikannya. Saking dahsyatnya teriakan mereka yang dipukul oleh malaikat di alam kuburnya. Sampai kalau seandainya kita mendengar teriakan mereka, kita akan pingsan karena takut. Seperti apakah cerita yang seperti itu? Sangat mengerikan. Murtad mereka. Orang-orang yang penuh dengan keraguan. Yakni, di antara mereka orang yang beriman. Sebagian dan menolak. Sebagian mereka bukan mukmin, tapi mereka murtad. Masuk padanya munafikun, kafirun, musyrikun. Fala syekh. Fala yanfa'uhum al-imanu bi ba'dil kitabi idza kafaru bil ba'dil akhar. Maka tidak bermanfaat bagi mereka iman mereka kepada sebagian dari Al-Quran ketika mereka mengkafiri sebagian yang lain. Saya beriman. Apa? Allah adalah Rabbul Alamin. Saya beriman. Allah adalah Sang Malik. Sang Penguasa. Saya beriman. Allah adalah sebagai Mudabbir. Pengatur alam semesta. Begitu dituntut untuk mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan. Waduh mas, kalau hanya menyembah Allah saja, saya enggak mau. Karena ini sudah keyakinan dari dulu. Ritual kami menyembah kepada bangsa jin, penunggu ini pun itu. Sehingga kalau kita disuruh beriman kepada tauhid rububiyah, meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, mau meyakini. Tapi kalau untuk mengesakan Allah dalam ibadah, memberikan semua peribadatan hanya untuk Allah, ini yang kami enggak mau. Ini contohnya. Maka iman mereka kepada tauhid rububiyah la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Padahal mereka kalau ditanya, "Tamanin Bapak Islam." "Oh, Bapak Muslim." "Oh, Muslim, Muslim." "Cinta Rabbi Allah." "Masa takon." Nah, mantap. Tetapi mengapa masih syirik menyembelih untuk selain Allah? Menghitung hari, disangka hari itu yang menentukan baik dan buruk nasib dia. Mengapa dia masih bikin sesaji, meminta perlindungan kepada bangsa jin agar supaya hajatannya lancar. Bikin saji di ujung-ujung teradat. Dan tengah malam jam 3 malam nyirami dalan, Pak. mengetan ping telu, mengulun ping telu. Anak apa? Ngurana kendaraan. Kalau siang hari lah mungkin supaya jangan debu. Ini syarat dukune. Ya, ada dukun penganten. Ritual-ritual. Jenengan muslim, oh muslim. Tuhannya sinta, oh Allah. Tauhid rububiyah dia meyakini. Tetapi untuk yang semisal itu, dia tidak meyakini Allah semata yang mentakdirkan segala hal. Minta perlindungan kepada Allah, Zat yang maha kuat. Itu tidak mau. Tetap, mereka memiliki keyakinan yang salah kaprah. Yang biasa mereka sebut dengan kalimat, nek belaka, niku mangan lungka. Belaka gurun jaluk meng Allah tok niku nyebabaken sengsara. Kuduanan apa bak? Ikhtiar sanesipun. Napa niku? Ya nggo dukun penganten. Nah, syarat-syaratnya banyak. Nidek nduk. Nduk larang-larang bak sekilo selawe ibu dideki. Apa maknanya menginjak telur? Saya tidak tahu persis, tapi itu sebuah ritual yang mereka lakukan agar supaya mereka terhindar dari mara bahaya dan mendapatkan barokah. Dari siapa? Dari Allah? Bukan. Dari yang mereka yakini. Ini ekonomi muslimin contoh nyata yang banyak terjadi di negeri kita. Mereka beriman kepada sebagian, menolak keyakinan sebagian, maka keyakinan mereka kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, lam yanfa'uhum. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kalau demikian, sungguh kasihan mereka. Kasihan. Selama ini tidak mendapatkan pendidikan tauhid yang benar oleh guru-guru mereka. Nanti ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka tahu bahwa ini adalah akibat guru-guru mereka yang tidak pernah mengajarkan tauhid dengan sebaik-baiknya. Maka mereka menyesal. Ata'na sadatana wa kubara'ana. Fadalluna sabila. Ya Allah. Kami dulu di dunia mengikuti tokoh-tokoh kami. Kami dulu di dunia mengikuti kubara'ana. Pembesar-pembesar kami. Mereka lah yang menyesatkan jalannya kami. Mereka-mereka itu mereka. Atim difin mil adab. Berikanlah siksaan dua kali lipat. Daripada kepada kami. Naas. Sangat mengerikan. Tokoh-tokoh kesesatan. Yang menyesatkan umat. Meninabobokan umat. Untuk selalu di atas kesyirikannya. Akan mendapatkan adab berkali-kali lipat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan jadi tokoh. Jangan jadi pemimpin. Ketika Anda tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena bisa jadi Anda sebagai tokoh di atas kebatilan. Yang diikuti oleh pengikutnya. Berakibat engkau menanggung dosamu. Dan dosa orang yang mengikutimu. Na'udzubillah min dzalik. Jadilah manusia biasa. Ketika Anda tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Jangan menjadi orang yang diikuti. Risikonya besar. Risikonya besar. Kecuali jika engkau mengerti mana yang hak, terangkan yang hak. Mana yang batil, terangkan yang batil. Karena takut kepada Allah. Jangan karena pesanan. Yang batil engkau katakan hak karena apa? Pesan sponsor. Ya. Yang dusta dikatakan jujur karena adanya orang yang ini dan itu. Jangan kaum muslimin bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala syai fala yanfa'um al-iman bi ba'dil kitabi da kafar bi ba'dil aghar walau ayatan walau kalimatan min al-Qur'an. La yanfa'um dzalik. Maka imannya mereka kepada sebagian Al-Quran tidak bermanfaat bagi mereka ketika mereka mengkafiri sebagian yang lainnya. Walaupun yang dikafiri itu cuma satu ayat. Walaupun yang dikafiri itu, yang ditolak itu walaupun satu kalimat. Lam yan la yanfa'um dzalik. Tidak bermanfaat iman mereka kepada semua ayat kecuali yang satu ini. Tidak bermanfaat. Hakadza kaum muslimin rahimani wa jami'an. Maka mari kita beriman kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Secara apa? Secara total. Bagaimana hukumnya? Ada di antara kita mengimani, meyakini, mempercayai, tapi lawang aku urung mampu ngamalakan. Saya belum mampu. Apakah ini termasuk pada bab kita? Kan ada. Ada tidak, Bang? Ada. Orang-orang yang semisal ini. Jawabannya, kaum muslimin, dia tidak masuk pada pembahasan kita. Dikarenakan secara iman dia meyakini itu benar. Meyakini dan menerimanya seutuhnya. Cuman karena dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya, merasa berat untuk melakukannya. Tapi dia mengimani. Saya insyaallah akan melakukannya. Betapa banyak yang semisal ini, wa kaum muslimin rahiman jami'an. Untuk seorang istiqomah itu butuh ilmu, butuh iman, butuh dorongan yang kuat. Kadangkala masuk pada maksiat. Saya tahu ini dosa. Tapi lawang kepririman ning kepergok lah bahasanya kalau sini kupak kadang. Dosa, saya yakin dosa. Lah kepriman, lagi kepengin. Apakah dia kemudian dikatakan menolak? Lah tidak. Hukumnya lain. Beda dengan orang yang mengatakan, ini haram, tapi bagi saya halal. Saya mengingkari hukum haramnya. Apa-apa kok haram? Nah ini masuk dalam pembahasan kita, karena dia tidak meyakini haramnya hal itu. Dia menghalalkannya. Dia menolak hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala terapkan. Dia mengimani yang lain. Tetapi dia menolak sebagian yang lainnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Adapun kalau perkara itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Ini halal apa ini haram. Mungkin ada sesuatu yang masih ada perselisihannya. Maka itu amruhu wasi'. Urusannya luas. Kita mengatakan ini haram dikarenakan ada hujah ini haram. Tetapi wallahu alam seandainya ini dilihat dari sisi yang lain, sebelum mengatakan ini membolehkannya. Ini apa? Membolehkannya. Dalam hal ini pelajari lebih mendalam, ilmu lebih mendalam, engkau lebih kuat pada dalil yang mana engkau yakini sesuai yang ilmu sampai padamu. Hakadza kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Saya berikan contoh. Sudah jam 8, Pak. Contohnya diundurkan saja. Kita baca kitabnya langsung. Wa minhum man yaqul. Di antara mereka yang mengatakan, innal qur'ana makhluk. Di antara mereka yang mengkafiri sebagian dan mengimani sebagian atau mengkafiri total, adalah ucapan yang mengatakan Al-Quran makhluk, bukan ucapan Allah. Lafzuhu wa ma'nahu. Aw inna alfadahu makhluk. Dumanahu kala syairati. Wahada takdibun bil-Quran. Ada orang mengatakan Al-Quran makhluk. Lafadnya dan maknanya. Kata-katanya dan isinya. Ini seperti kaum Asy'ariyah. Ini adalah bentuk pendustaan terhadap Al-Quran. Faman qala Al-Quran makhluk, lafzuhu wa ma'nahu kama taqulul Jahmiyah. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, lafadznya dan maknanya, kata-katanya dan makna yang tersebut yang terada di dalam lafadz tersebut, maka dia seperti halnya kaum Jahmiyah. Atau orang yang mengatakan inna lafdhu makhluk, kata-katanya, lafadz-lafadznya, ucapan-ucapannya itu makhluk, adapun makna yang tertera di dalamnya itu adalah dari Allah, maka ini juga kufur, kata beliau. Fahada aidon kufrun. Ini bentuk kekafiran. Dari mana kita mengatakan ini kafir kaum muslimin? Dalam banyak kitab perihal ini, misal kitab Aqidah Tahawiyah, Kalimah Tahawi, dengan syarahnya berbagai macam syarah, letak kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia tidak percaya dengan sekian banyak ayat. Dia mengatakan Allah berfirman, Allah berkata, Allah berucap, Allah li Musa, wa kallamallahu. Ini diingkari oleh mereka. Wa qala rabbukum, dan berkata Rabbmu. Mereka menolak Allah memiliki sifat berkata. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat kalam atau qala yaqulu. Tidak memiliki sifat itu. Padahal dalam ayat Al-Quran sekian banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berkata begini. Allah subhanahu wa ta'ala berkata seperti itu. Mereka ingkari itu. Dan mereka paksakan untuk mengatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Terus kalau bukan ucapan Allah apa? Makhluk. Ini kekafiran. Ini i'tiqad kekafiran. Illa ayyakuna saibum qalidan. Kecuali kata beliau. Yani ini adalah ucapan kekafiran. Kecuali jikalau orangnya hanya sekedar taklid. Dibedakan oleh syekh para pentaklid dan dengan yang ditaklidi. Tahu ditaklidi? Bahasa Arab disisipi dengan Indonesia. Orang yang taklid, yang mengikuti dengan buta tanpa dalil, ini dibedakan dengan pihak yang diikuti tanpa dalil. Para pimpinan-pimpinan. Kalau yang taklid, ikut-ikutan tok, tanpa ilmu, mereka dimaafkan. Kita tidak berani mengatakan serta-merta mereka kafir. Tapi pada pimpinan-pimpinan mereka yang mengajarkan hal itu. Dalam keadaan mereka mengerti ilmunya. Tapi tetap mengajarkan yang kafir. Yang kufur. Maka orangnya dikafirkan. Aw mutawilan. Fayakunu dolalan. Atau orang yang mentakwil. Mentakwil. Memiliki makna tersendiri. Dia meyakini sebuah kata. Tetapi dia mentakwil. Misal seperti mereka mentakwilkan tangan Allah kepada kekuasaan. Ini takwil. Takwil yang diperbolehkan secara bahasa. Tidak dikafirkan pelakunya. Akan tetapi fayakunu dhalalan. Orang itu dikatakan sesat. Dan Al-Quran kalamullah jalla wa'ala. Lafduhu wa maknah. Dikarenakan Al-Quran adalah ucapan Allah Jalla wa'ala, lafadznya dan maknanya, hurufuhu wa ma'ani, huruf-hurufnya dan terjemahan-terjemahannya, kullu wa kalamullah subhanahu, semua itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Laisa kalamullahi al-hurufa duna al-ma'ani, wala al-ma'ani duna al-huruf. Bukanlah kalamullah itu hanya sekedar hurufnya saja tanpa makna. Atau juga bukan makna tanpa huruf. Ini kalimat terakhir. Pembahasannya panjang lebar. Dalam bab asma wa sifat. Kita tidak memperpanjang dalam bab ini. Karena waktunya singkat. Kita kembali kepada fokus terhadap pembahasan yang ke-49. Orang yang beriman kepada sebagian. Menampakkan keimanan. Ya dia sholat, puasa, layaknya muslimin. Tetapi sisi lain dia mengingkari, menolak. Sebagaimana ini terjadi pada kaum jil yang menolak beberapa syariat Nabi SAW. Maka na'udzubillah min dzalik, penentangan muncul dari mereka dengan terang-terangan. Bahkan mengkritik, bahkan mencela dan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengklaim diri mereka mukmin sebagian, tetapi menolak sebagian, ulaika humul kafiruna haqqan. Maka mereka itu adalah orang-orang kafir secara apa? Hakiki. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang pada bab yang ke-50. Ini ada 128 bab. Kita baru masuk ke-50, masih sisa setengahnya lebih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.